beku berhani wetan sendiusi besepes bukaya bezoya pera itai amlake yetese perere biashanya. Yehun waim yemek Berengez kez gizdi Wedekin dare seber Gitae amlake Yeteke pete joro yashanya. Yeah.